Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa melanjutkan kembali kajian kita di tempat ini membaca kitab Mahiyah Salafiyah sampai tentang فَالْغُرْبَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَعٍ. Sampai situ? Al-ghurbah, ahlu sunnah itu, diantara nama-nama yang ada, adalah ghuraba. Diantara dalilnya adalah, hadis yang telah kita baca, بَدَى الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيْعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَتُوبَ لِلْغُرَبَى. Islam awal mulanya adalah asing dan akan kembali asing sebagaimana awal mulanya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing dikarenakan mengikuti generasi Islam yang pertama, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Kita telah masuk pada penyebutan atau membaca ucapannya Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Madarij Salikin, ia menyebutkan tentang keasingan ahli sunnah. Mengapa mereka asing di tengah-tengah kaum muslimin? Kita telah masuk di antaranya adalah ucapan beliau, وَمِنْ سِفَاتِ هَؤُلَاءِ الْغُرَبَاءِ الَّذِينَ غَبَطَهُمُ النَّبِيُّ التَّمَسُّكُ بِالسُّنَّةِ إِذَا رَغِبَ عَنْهَا النَّاسُ. Dan di antara sifat-sifat yang menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang asing, yang mana Allah Subhanahu, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk bertemu dengan mereka sebagai ikhwannya beliau. Adapun kalau mereka yang hidup di zaman Nabi disebut antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Dan yang beriman kepadaku walam ya'ti ba'd, namun belum ada sekarang ini, mereka adalah ikhwanku, kata Nabi. Di mana Nabi menginginkan untuk bertemu dengan mereka. Di antara sifat-sifat mereka ini adalah at-tamassuku bis-sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam tatkala manusia membencinya. Hadirin kaum muslimin, untuk perhatikan ke sini. Apakah kaum muslimin membenci sunnah Nabi? Sebuah pertanyaan. Apakah kaum muslimin membenci sunnah Nabi? Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan dalam kitab Syarhu Masal Jahiliyah. Ada satu bab di situ. Bab diantara makar-makarnya kaum musyrikin dan kaum kafirin adalah menampilkan al-haq sebagai al-batil. Menampilkan sunnah sebagai sesuatu yang buruk dan jelek. Semisal di zaman sekarang ini, sunnah dianggap aliran keras. Kalimat aliran keras, yang bahasa Arabnya adalah mutasyaddid, ini melarikan orang dari sunnah Nabi. Karena mereka mensifati sunnah Nabi dengan apa? Syiddah, keras. Atau dengan kalimat yang lebih kekinian, mengikuti sunnah Nabi itu akan menyebabkan radikal. Kalimat yang sekarang ini lagi populer. Ini juga kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh mereka-mereka musuh-musuh Islam dalam rangka menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Nabi. Mengesankan yang berjenggot, yang berjubah, yang keningnya hitam, ya, karena suka beribadah, celananya di atas mata kaki, hati-hati dari mereka. Mereka adalah Islam radikal. Islam garis keras. Ini kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh adu, musuh-musuh Islam, dalam rangka menjauhkan kaum muslimin dari sunnah Nabi. Kalau mereka mampu untuk memurtadkan kalian, itu yang dimaukan oleh mereka. Ini dia. Mereka sangat-sangat yurdukum andinikum nistata'u. Mereka Yahud dan Nasara betul-betul semangat untuk memurtadkan kalian dari agama kalian. Ini setau, jikalau mereka mampu memurtadkan kalian, maka kalian diajak untuk murtad. Tatkala mereka tidak mampu, maka menempuh jalur lain. Bagaimana kaum muslimin biar mereka beragamanya dengan Islam, tetapi mereka jauh dari bimbingan nabinya. Karena mereka tahu, di saat itulah kekalahan kaum umat Islam. Jauh dari Allah, Allah tidak akan membela mereka. Sehingga mudah dihancurkan. Yang mereka takutkan, kaum muslimin berpegang teguh dengan sunnah Nabi, yang dengan demikian berarti Allah akan membela mereka. Allah berjanji, in tansurullaha yansurkum, yuthabbit aqdamakum. Jikalau kalian membela agama Allah, dengan mempelajarinya dan mengamalkannya dan mendakwakan yang sesuai dengan yang disyariatkan, maka Allah pasti akan membela kalian dan memenangkan kalian dengan kalimat mengokohkan kaki-kaki kalian. Wa kana alaina nasrul mu'minin, ayatnya siapa yang hafal? Dan wajib bagi kami untuk membela orang-orang yang muslimin, yang mu'minin. Wa kana haqqan alaina. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan satu hal yang pasti, kata beliau, disebutkan dalam ayat ini, kami akan membela orang-orang yang beriman. Maka mereka memahami ini, untuk bisa mengalahkan kaum muslimin, dijauhkan mereka dari agamanya. Bagaimana cara menjauhkannya? Dikeluarkan makar-makar, dikeluarkan kalimat-kalimat agar umat Islam menjauhi ajaran sunnah nabinya. Di saat itulah ahlus sunnah menjadi asing. Ahlus sunnah bukan hanya menjadi asing tok, tetapi menjadi buah bibir, menjadi percakapan di mana-mana, dihinakan, dijelek-jelekan, dan mereka pun waspada dari ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah dianggap sebagai musuh bagi mereka. Di saat itu lagi kaum muslimin terasa al-ghuraba, terasa asing di kalangan umat Islam sendiri. Dikarenakan apa? Tamassuku bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan karena nyeleneh, sebagaimana nyelenehnya al-bid'ah kebatinan bamanya. Ya. Bukan nyeleneh dengan nyeleneh yang ngawur. Ada beberapa aliran-aliran yang memang nyeleneh. Sholatnya ngawur, pakai cara sendiri. Sebagaimana ada di daerah dekat dengan kita, mana? Tahu antum? Di daerah sini mana? Aji Barang. Ya, ada aliran-aliran yang nyeleneh. Sholatnya itu cuma begini-begini saja. Itu sholat. Bukan seperti itu yang dimaksudkan dalam pembahasan kita. Ahlu sunnah asing dikarenakan mereka bertamasuk dengan sunnah. Idza raghiban hannas, tatkala manusia membenci sunnah. Wa tarku mahdatsu, ahlu sunnah menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin dikarenakan yang kedua, karena ahlu sunnah meninggalkan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan dalam keadaan bid'ah itu ma'ruf, terkenal di kalangan mereka. Bid'ah itu menjadi sebuah budaya. Bid'ah itu mengakar menjadi adat istiadat. Bahkan bid'ah itu menjadi ciri khas orang muslim. Karena saking apa? Saking mengakar, sakingnya orang itu lahir di atas bid'ah dan mati di atas bid'ah dan taunya itu adalah Islam. Maka Ahlus Sunnah tampil meninggalkan itu semuanya. Orang akan mengatakan ini aliran bedani dewek. Ora lumrah wong mati gur dikubur tok kayak kucing bae. Ini bahasa mereka ya kaum muslimin. Karena kita tidak melakukan seperti ayam apa yang mereka lakukan, maka terasingkan dikarenakan meninggalkan kebiasaan yang telah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Bojone meteng ora dikebani. Mitoni ngerti mitoni Pak? Ngupati. Mitoni ngupati napa Pak ngupati gawe kupat salah jenengan ngupati niku 4 bulanan apa ya iya patang bulan kita cuma dengar-dengar saja karena kita alhamdulillah salafi dari semenjak sebelum nikah walhamdulillah kita tidak pernah melakukannya yang sudah pernah tobatlah sebelum mati. Hadirin kaum muslimin, kita lahiran biasa-biasa saja. Mau dipijat, boleh tidak dipijat? Boleh. Lah, pakai apa itu? Dukun bayi. Loh, pakai dukun, bagaimana ini? Boleh enggak? Dukun bayi itu istilah saja. Dia orang yang ya mijat, bayi yang baru lahir, mijat uminya supaya uratnya yang kaku-kaku kemudian menjadi baik kembali. Boleh saja. Selama tidak ada praktek kesyirikan-kesyirikan. Maka tidak ada ketentuan harus sekian hari. Nanti kalau sudah 40 hari, apa? Pasrahan. Satu hari apalagi. Tidak. Kita hanya memakai jasa untuk pijatnya. Itu semua kita tidak pakai. Ora bisa kudu kaya kiye islah tek bayari bae rika ora sing ene maning bae rampung tek pijet dewek masyaallah hadirin yang dimuliakan dengan itulah ahlu sunnah terasa asing dikarenakan mereka berpegang dengan sunnah dan dikarenakan mereka meninggalkan hal-hal yang bid'ah-bid'ah di saat bid'ah itu adalah sesuatu yang telah mendarah daging di wilayah tersebut. Islam apa? Dia kenapa meninggalkan ini dan itu? Maka mereka pun menganggap kita ini adalah aliran yang baru, yang tidak sama dengan mereka. Padahal yang kita ikuti adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Yang berikutnya, sebab mengapa mereka menjadi orang-orang yang ghuraba, dikarenakan wadajridut tauhid, mereka berusaha memurnikan tauhid. Wa in antara dzalika aktsarun nas, di saat manusia kebanyakan mengingkari tauhid, di saat manusia kebanyakan mereka mengingkari tauhid. Apakah mereka mengingkari tauhid, wahai kaum muslimin? Seperti yang tadi saya contohkan, di antara manusia, mereka muslimin, kita tidak mengatakan kafirin atau musyrikin, tetapi mereka mengamalkan hal-hal yang syirik. Amalannya syirik, namun orangnya belum berani kita mengatakan dia musyrik. Ini yang diistilahkan dengan kufur amali, atau dengan kalimat kufrun duna kufin. Seorang ketika lagi hamil, dia harus membawa apa? Gunting. Begitu tidak? Ya. Bawa gunting. Itu keyakinan, Pak. Mana-mana sebagai tolak bala. Untung saja mitosnya bawa gunting. Kalau dari dulu mitosnya wanita hamil harus bawa cekop atau pacul, lah repot banget, Pak. Meteng-meteng kalau dipacul. Ya. Ini terjadi, wahai kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau orang hamil, jangan berani-berani mencincang-cincang ayam atau ikan atau memberi tili tangan yuyu. Bongkol lahirnya tangannya pada pating beritil. Itu mitos, itu diyakini oleh beberapa orang. Dan itu merebak, wahai kaum muslimin. Wanita hamil sekian banyak hal. Nanti begitu hamil, hari-harinya dimasukkan ke apa? Kendil. Ditaruh benang, jarum. Mungkin dia punya cita-cita anaknya jadi tukang jahit. Atau dikasih mori, dikasih tulisan dengan niatan tolak bala. Ditaruh di tempat tertentu. Itu yang terjadi. Ahlus sunnah meninggalkan itu. Dengan itu asinglah mereka. Wah, terus begitu. Ahlus sunnah tidak meyakini hari-hari. Itu bisa menyebabkan apes dan sial. Ahlus sunnah meyakini baik dan buruk. Segalanya adalah atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Hari dan bulan sama indana. Sama. Maka di saat mereka tidak berani hajatan di bulan-bulan apa? Suro. Yang bertepatan dengan Muharram. Tidak berani mereka, bulan itu bulan anti mereka. Tiba-tiba ahlus sunnah malam barang gawe di bulan suro. Waduh, ini apa tidak bahaya nanti? Tidak. Saya meyakini tidak bahaya. Laksanakan. Tidak penuh. Tidak ada ragu sama sekali. Mantap. Walaupun orang pada wedi, bukan apa-apa. Anak apa siapa? Anak apa-apa, panganan, pirang-pirang. Maka hadirin kaum muslimin, ahlu sunnah tampil beda lagi. Terus seperti itu. Di segala sisi, ahlu sunnah terasa asing. Dikarenakan mereka membersihkan akidah mereka dari kesyirikan-kesyirikan. Dengan itu, mereka menjadi asing. Asingnya yang seperti ini dipuji dalam agama kita. Fatuba lil ghuraba. Maka bahagialah orang-orang yang asing dikarenakan faktor tadi di atas. Qala Syekh, beliau melanjutkan ucapannya. Ini ucapannya siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa tarkul intisabi ila ahadin ghairillah wa rasulihi la syaikhin wa la tariqatin wa la madhhabin wa la ta'ifatin fal haula'il ghurafa muntasibun ila Allahi bil 'ubudiyyati lahu wahdahu wa ila rasulihi bil ittiba'i lima ja'a bihi wahduhu. Yang berikutnya, sebab mengapa ahlu sunnah itu menjadi asing adalah karena mereka tarkul intisab, bahasa kitanya meninggalkan penyandaran kepada seorang pun selain kepada Allah dan kepada Rasulnya. Terjemah lainnya adalah yang mudah difahami, mereka tidak menyandarkan diri kecuali kepada Allah dan Rasulnya saja. Ini tidak menyandarkan diri kepada seorang syekh pun, tidak menyandarkan diri kepada satu tariqah pun, tidak kepada madhab satu pun, tidak kepada satu kelompok pun. Bal haula, bahkan mereka ahlu sunnah menjadi asing dikarenakan mereka bersandar hanya kepada Allah, diwujudkan dalam bentuk peribadatan kepadanya saja, dan mereka menyandarkan dirinya kepada Rasul, diwujudkan dalam bentuk ittiba, pengikutan hanya kepada Rasul saja, tidak kepada yang lain. Ini juga menjadi sebab ahlu sunnah dakwah salafiyah ini asing di tengah-tengah kaum muslimin. Lihat ke sini kaum muslimin, hadirin yang kemuliakan, perhatikan. Telah kita baca berulang kali hadis Nabi di mana beliau menyebutkan umatku akan terpecah menjadi 73. Sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ila manhum ya Rasulullah, ditanyakan kepada Nabi, siapakah mereka yang satu itu ya Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Orang-orang yang berada pada ajaranku dan para sahabatku hari ini. Lihat ya kaum muslimin, Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam kitab Al-Firqatun Najiyah, dalam salah satu ceramahnya beliau ditulis, diterasa dalam sebuah tulisan, mereka yang satu ini berbeda dengan 72. Berapa tadi? 73. Yang satu mengikuti Nabi bersama sahabatnya. Yang 72 ini menyelisihi jalannya Nabi dan para sahabatnya. 72. 72 ini masing-masing antar mereka berbeda-beda. 1, 2, 3, 4 sampai 72 corak dan warna. Model dan caranya berbeda-beda antar 72. Namun semua itu 72 tadi sama dalam hal menyelisihi jalannya Nabi dan para sahabat. Karena itu mereka finar. Menyelisihi dalam hal bid'ah, bukan dalam hal syirik ataupun kekufuran. Karena mereka adalah umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Mereka ummatul ijabah. Orang-orang yang memenuhi ajakan Nabi untuk berislam. Tetapi mereka di atas bid'ah. Mereka menyelisih ajaran Nabi dan para sahabat. Itu maknanya mereka di atas bid'ah. Sehingga yang 72 tadi, wahai kaum muslimin, adalah ahlul bid'ah. Masing-masing memiliki ciri khas. Masing-masing. 72 itu, wahai kaum muslimin, bersandar kepada tokoh-tokoh mereka. 72 tadi, wahai kaum muslimin, memiliki guru yang menentukan sistem dan hajj mereka masing-masing. 72 itu, wahai kaum muslimin, alal batil. Ahlus sunnah tampil. Tidak mengikuti itu semuanya. Dawah salafiyah tidak mengikuti 72 tadi. Tetapi mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Yang dengan sebab ini, dakwah salafiyah ini, dakwah ahlus sunnah jamaah ini, berbeda dengan yang lain. Satu banding 72. Kira-kira asing tidak, Pak? Asing tidak? Asing. 72 menganggap sesat terhadap dakwah salafiyah. Dikarenakan mereka berbeda dengan dakwah salafiyah. Dikarenakan dakwah salafiyah tidak mau menyandarkan diri kepada satu pun di antara mereka. Tidak. Saya tidak bergabung dengan nomor satu. Saya tidak bersama dengan nomor dua. Bahasa sekarang tidak berafisi apa? Afiliasi. Angel teman ngomongnya. Saya tidak ikut. Ini kamu enggak. Enggak ikut enggak. Terus tolak semuanya. Saya hanya mengikuti Allah dan Nabi saja. Kamu memang beda nih. Dengan itu asinglah dakwah salafiyah ini. Hagalah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisa difahami hadirin? Ya. Di saat mereka semuanya gabung di acara-acara mereka di Jakarta, ya, di Monas atau di Bendungan HI dan yang lainnya, Bundaran. Tadi saya mau apa? Tidak apa-apa, Pak. Saya orang Banyumasan kok. Ya. Tidak apa-apa. Saya di mana-mana ajarnya Banyumasan. Mereka semuanya gabung. Salafi tidak. Salafi ini muslim atau bukan? Sampai seperti itu mereka mempertanyakan. Kok tidak membela Islam? Waduh. Tuduhannya muslim atau bukan ini? Kita muslim atau bukan? Walah mengerikan takfiri pemikiran mereka. Kita tampil. Kita tidak mengamalkan. Kita tidak mengamalkan. Kita tidak mengerjakan apapun yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Berarti kamu sendirian. Ya, kita memang sendirian. Tidak bersama 72 yang disebutkan dalam hadis tadi. Yang jeleneh dewek, ora apa-apa. Kadar kuek isi ngomong jeleneh. Kita tidak nyeleneh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak gharib di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia kaum muslimin. Sebab-sebab mengapa ahlu sunnah dakwah salafiyah menjadi ghuraba. Dikarenakan faktor tadi di atas. Bisa difahami hadirin? Lanjutnya. Wahaulai humul qabidun alal jamri haqqan. Waktarun nasibal kulluhum la'imun lahum. Mereka itulah siapa? Al-ghuraba. Ahlu sunnah. Wal jama'ah yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah. Dan berjamaah dengan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan apa? Qabidun. Orang-orang yang betul-betul menggenggam bara api secara hakiki. Menggenggam bara api secara apa? Hakiki. Yang disebutkan dalam hadis nanti akan ada dalam penyebutannya. Waktarun nas, kebanyakan manusia, bal kulluhum, bahkan semua manusia, la'imun lahum, mencela mereka. Jadi, seorang tatkala dia mengikuti dawah salafiyah yang berdasarkan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, harus siap-siap untuk mendapatkan celaan, hardikan, himpitan, ya, godaan, cemoohan, rintangan, harus siap. Karena memang sudah disebutkan dalam hadis Nabi, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يدرهم من خذلهم ولا من خالفهم. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya dengan redaksi yang lainnya, ولا يخافون لومة لائم. Mereka tidak takut dengan orang-orang yang akan mencerca mereka dikarenakan mereka asing di kalangan umat Islam itu sendiri. Tetap ingat, mumpung ingat, perhatikan betul-betul ya kaum muslimin, kita asing di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin dikarenakan betul-betul memegangi sunnah, bukan karena kita bermasalah. Ingat itu, asingnya kita bukan karena kita bermasalah, tukang nyolong umpamanya, bukan, atau tukang riba, atau kita berperilaku buruk dengan sabrek makna perilaku buruk sehingga kita menjadi cemoohan, menjadi bahan tertawaan atau dihinakan. Bukan, jangan sampai itu terjadi. Bisa dipahami hadirin? Iya. Kita asing itu dikarenakan sunnah yang kita pegangi, bukan karena kita menyalahi sunnah. Hati-hati doi kaum muslimin. Jangan sampai kita melakukan hal yang mendapatkan cemoohan dikarenakan kita melanggar syariat Allah Azza wa Jal. Itu bukan huruba yang dimaukan. Lawang, dalam keadaan kamu melakukan sunnah saja itu sudah huruba, apalagi kamu melakukan hal yang melanggar, dicaci lebih lagi kamu. Dicari kesalahanmu, dicari oleh mereka untuk dijatuhkan. Tidak melakukan apapun, mereka pun mengincarmu. Apalagi kau melakukan apapun, jere salafi kayak kae. Aduh. Aji kami siapa sih? Kami sekul kan. Agada, hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kita jaga semua dakwah. Kita jaga nama baik dakwah. Jangan seorang di antara kita merusak nama dakwah kita. Cukup dengan kita berpegang teguh dengan sunnah. Itu sudah membuat kita asing. Jangan kalian malah justru merusaknya dengan menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla, membuat malu di tengah-tengah umat. Bisa dipahami hadirin? Qala syaikh, falighurbatihim bain hadzal khalq ya'uddunhum ala syududin wa bid'atin wa mufaraqat liswadil a'zam. Dikarenakan keasingan yang ada pada Ahlus Sunnah, dikarenakan keasingan mereka salafiyin di tengah-tengah manusia, manusia itu menganggap mereka sebagai orang yang nyeleneh, ahli syudud, orang yang nyeleneh. Wabid'atin, mereka menganggap Ahlus Sunnah ini adalah ahlul bid'ah. Mereka menganggap Ahlus Sunnah ini adalah mufarqatul istabdil a'zam, memecah kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin. Ini dituduhkan oleh mereka kepada dakwah salafiyah dari zaman dulu sampai hari ini. Ada yang mengatakan salafi itu aliran yang nyeleneh. Salafi itu adalah alul bid'ah, tidak sama dengan kita. Mereka alul bid'ah menamai diri mereka alul sunnati wal jamaah. Yang berbeda dengan mereka adalah alul bid'ah. Siapa yang berbeda dengan alul bid'ah? Salafi. Paham? Jadi salafi itu adalah alul bid'ah. Siapa yang mengatakan mereka? Padahal mereka itu alul bid'ah. Tapi karena mereka lebih banyak jumlahnya, mereka lebih populer dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka selain mereka adalah alul bid'ah. Siapa? Salafi itu alul bid'ah. Beda nih jarak. Bid'ahnya karena beda nih. Ada juga yang sampai hari ini terdengar menuduh dakwah salafiyah pemecah belah umat. Itu sudah dari dulu kala tuduhan itu. Mengapa dakwah salafiyah dituduh sebagai pemecah belah umat? Dituduh tidak, Pak? Ada tidak yang mengatakan bahwa dakwah salafiyah ini memecah belah umat? Ada. Jawabannya adalah bulan depan, insyaAllah. Ini jamnya sudah mendekat maghrib. Mudah-mudahan antum bersabar. Ya. Bulan depan, insyaAllah. Bulan depan apa ya? Bulan depan. Karena memang ini satu bulan sekali. Saya mau jawab, takut nanti kehabisan waktu untuk perjalanan. Karena maghribnya sudah ini menjelang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.